Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Barakallahu fikum Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah. Pagi hari ini kita diberikan nikmat berupa panjang umur dan kemudahan untuk mendatangi sholat subuh berjamaah di Masjid Baitul Salam ini. Dan hari ini kita akan membahas insyaallah tentang doa bidhahril ghaib, doa tanpa sepengetahuan orang lain. Jadi doa yang di panjatkan tanpa sepengetahuan orang lain. Dan ini kemarin berkaitan dengan adab doa. Adab dalam berdoa, saya ulangi tentang adab berdoa. Di mana adab yang pertama kemarin adalah dianjurkannya bersuci, kemudian dianjurkannya menghadap kiblat, kemudian membuka doa itu dengan Asmaul Husna, Rahman, Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, dan seterusnya. Kemudian yang keempat itu adalah membaca salawat. Yang keempat itu membaca salawat kepada Nabi SAW sebagaimana salawat ketika tasyahud, salawat Ibrahimiyah, Allahumma salli Muhammad wa ala Muhammad, dan seterusnya. Kemudian setelah bersolat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mengucapkan doa diperuntukkan untuk diri sendiri, doa kepada diri sendiri. Dalilnya Rabbi ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini doa ketika dicermati Rabbighfirli, ya Allah ampunilah diriku, wali walidayya, kemudian baru orang tuaku. Dan juga ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, qu anfusakum, selamatkan, jagalah dirimu. Jagalah dirimu wa ahlikum nar, dan keluargamu dari api neraka. Jadi di sini juga kaitannya bahwasanya berdoa itu untuk diri sendiri dulu, kemudian baru orang lain. Yang kelima, berdoa untuk orang lain. Orang lain di sini yang terpenting adalah orang tua, keluarga, anak istri, kemudian tetangga, kemudian yang lainnya. Kemudian yang keenam adalah mendoakan kaum muslimin. Mendoakan kaum muslimin termasuk juga mendoakan orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kita, guru kita, kemudian ustadz-ustadz kita, dan yang lainnya. Kemudian di sini dijelaskan tentang doa bidhahril ghaib, doa tanpa sepengetahuan orang, yaitu qala Allah taala, Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Di surat Al-Hasr, walladzina ja'u, dan orang-orang yang datang, min ba'dihim, sepeninggal mereka, yaquluna, mereka senantiasa berkata, artinya di sini berdoa, rabbana, ya rab kami, ighfir lana, ampunilah kami, wali ikhwanina alladhi, dan saudara-saudara kami yang sabakuna bil iman, yang telah mendahului kami dengan keimanan, wala taj'al dan janganlah engkau jadikan fi qulubina, ya, fi qulubina. Di sini kata-kata qulub, qulub di sini adalah jamak dari apa? Jamak dari hati. Jadi ketika pertamanya mengucapkan doa, ini pertama orang-orang yang datang sepeninggal mereka itu berkata Rabbik Firli, pertama apa? Rabbik, ya, kata di sini adalah Rabbik, ya, Rabbana Firlana, maksudnya adalah untuk kami, untuk diri kami. Ini juga dalil bahwasanya kita mendoakan untuk diri kita sendiri dulu, kemudian baru orang-orang, wali ikhwanina, li ikhwanina, ikhwan itu apa? Jamak dari saudara. Ya, ikhwan di sini termasuk akhwat, bukan ikhwan saja, bukan laki-laki saja, tapi ini semua saudara kita, baik laki-laki maupun perempuan. Alladzina, yang sabakuna, mereka telah mendahului, ya, ya, jadi sudah mendahului. Siapa? Termasuk para sahabat, tabiin, tabi'ut tabiin, ulama-ulama terdahulu dan yang lainnya. Bil iman, dengan iman. Di sini bukan sabakuna bil maut, bukan yang mendahului kami dalam hal kematian, bukan, tapi bil iman, dengan keimanan. Jadi yang didoakan apa, Pak? Bu. Yang beriman. Yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan Rasul-Nya. Wala taj'al, dan janganlah engkau jadikan fi qulubina, di dalam hati kami, ghillal. Ghillal itu artinya di sini adalah seperti kedengkian dalam hati. Jadi enggak mau mendoakan karena dengki. Lil ladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Jadi ini termasuk tidak boleh dalam berdoa diselipkan perasaan dengki, bahkan perasaan benci. Begitupun apa? Begitupun kemarin kita sudah membahas tentang adab la taj'al la tat'u ala waladika. Dan janganlah engkau itu berdoa buruk terhadap anakmu. Kapokmu kapan kowe? Ya. Ngo muga-muga uripmu sengsara. Nah, itu sudah termasuk doa. Walaupun itu bukan ya Rob sengsarakan anakku, bukan. Walaupun lafadznya cuma muga-muga kowe, nah, semoga kamu kelak hidupnya celaka. Itu celaka beneran. Enggak boleh seperti itu orang tua. Kemudian waqala ikhbaran an Ibrahim alaihissalam, dan ini sebagai pemberitahuan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yawma yakumul hisab. Rabbana firli, ya Allah Rabb kami, ikhfirli, ampunilah aku, wali walidayya, dan juga kedua orang tuaku, walil mu'minina, lagi-lagi orang-orang yang beriman. Yauma yaqumul hisab, di hari nanti ditegakkannya hisab. Jadi yaumul qiyamah. Wa qala ta'ala an-Nuh alaihi salam, dan Allah berfirman tentang yang berkaitan dengan Nabi Nuh alaihi salam. Rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minat. Jadi di sini dijelaskan tentang doa-doa para nabi. Doa-doa para nabi itu termasuk juga berkaitan dengan apa? Diri mereka dan orang-orang beriman. Ya. Dan di sini dijelaskan Nabi Nuh juga berkata, Rabbi firli, ya Allah, ya maksudnya Rabb, wahai Rabbku, ikhfirli, ampunilah aku, wali walidayya, dan kedua orang tuaku. Lagi-lagi siapa? Nabi Nuh mendoakan apa? Ampunan kepada kedua orang tua. Waliman dakhala baitiya, dan yang memasuki rumahku. Mukminan, orang-orang beriman. Ya, artinya memasuki rumahku dengan iman. Walil mu'minina, dan bagi orang-orang kaum mukminin, wal mu'minat, dan wanita-wanita yang beriman. Qala ta'ala li nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan Allah berfirman, ya, yang diperuntukkan kaitannya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat. Allah bersabda, Allah berfirman berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wastaghfir, dan mintalah ampun, mintalah ampunan kepada Rabb, li dhanbika, dengan apa, atau bagi dosa-dosamu, li dhanbika, walil mu'minina, dan bagi kaum mukminin, walil mu'minat, dan kaum mukminat, artinya wanita-wanita yang beriman. Wa an Abi Darda radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan dari Abi Darda radhiyallahu an bahwasanya beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min 'abdin muslimin, tidaklah seorang hamba muslim, yat'u li akhihi bi dhahril ghaibi illa qala al malaku wa laka bimithlin, akhrajahu Muslim. Tidaklah seorang muslim yang mendoakan kebaikan kepada saudaranya bi dhahril ghaib, tanpa sepengetahuannya, illa, kecuali qala al malak, kecuali malaikat, ada malaikat yang berkata, walaka bimithlin, dan bagimu yang seperti doa yang engkau panjatkan. Subhanallah. Jadi ini termasuk dahsyat. Apakah kita tidak mau didoakan malaikat dengan kebaikan? Caranya mudah ternyata, yaitu dengan mendoakan saudara kita dengan kebaikan pula. Walaka bimithlin, dan bagimu yang semisal dengan apa yang kau doakan. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Muslim. Dalam riwayat yang lainnya dari Muslim juga, wa fi riwayatin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana yaqul, beliau bersabda, da'watul muslimi li akhihi bi dhahril ghaib mustajabatan. Doa seorang muslim, doa kebaikan seorang muslim kepada saudaranya tanpa sepengetahuan, ya, sepengetahuan yang didoakan, mustajabah, dikabulkan. Inda ra'sihi malakun, di sisi kepalanya itu ada malaikat, muwakkalun, yang diberikan tugas, kullama da'a li akhihi, setiap kali dia mendoakan kebaikan kepada saudaranya, bi khairin, dengan kebaikan, qala al malak al muwakkal bihi, maka malaikat yang ditugasi berkaitan dengannya ini mengatakan, amin. Apa makna amin, Pak? Hah? Semoga terkabul. Ada yang tahu arti amin? Artinya Allah istajab, Allah yang akan mengabulkan. Ya. Jadi di situ menunjukkan Allah istajab itu maksudnya di sini bahwasanya yang bisa mengabulkan doa adalah Allah semata, tidak ada yang lainnya. Dan tidak bisa mengatakan amin, itu juga salah. Ima dimatkan di panjang awalnya atau di akhirnya. Jadi amin atau amin, itu dua itu yang dibolehkan. Tidak bisa dimatkan amin, itu enggak boleh. Ya. Nah, di sini walaka bimitslin, lagi-lagi malaikat mendoakan kebaikan bagi orang yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuannya, walaka mitslin, bimitslin, bagimu yang serupa. Syarah penjelasan ini adalah addu'a bi dhahril ghaib huwa an yad'uwa muslimu li akhihil muslim fi ghaibatihi. Doa tanpa sepengetahuan itu artinya berdoa, ya, seorang muslim itu berdoa untuk kebaikan saudaranya yang muslim tanpa sepengetahuannya. Wa hadhi sunnatun hasanatun daraja 'alaiha al-anbiya was-salihun. Dan ini adalah sunnah yang baik yang pernah dilalui oleh para nabi dan orang-orang yang soleh. Sebagaimana tadi kita telah mengetahui doa Nabi Ibrahim, doa Nabi Nuh dan doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahum yuhibbuna li ikhwanihim al-mu'minin al-khaira. Mereka itu mencintai kepada saudara-saudara mereka yang beriman kebaikan. Artinya mereka mencintai agar kebaikan itu senantiasa tercurah kepada saudara-saudara yang mukmin. Wa yad'una lahum hala ghaibatihim indama yad'u li anfusihim. Dan mereka berdoa kebaikan kepada saudara-saudara mereka ketika dalam keadaan ghaib. Arti apa arti ghaib? Tanpa sepengetahuan, tanpa ada di depannya. Oh, Pak, saya sudah doakan sampean tuh. Enggak usah diomongin seperti itu. Mas, saya sudah doakan kok. Tadi saya sudah doakan. Enggak usah seperti itu. Itu bukan bidhahril ghaib. Enggak harus ngomong seperti itu. Kemudian wa yad'una lahum hala ghaibatihim indama yad'u li anfusihim. Dia itu senantiasa mendoakan kebaikan ketika dia mendoakan untuk dirinya sendiri. Walima fi dhalika minal mahabbati lil mu'minina wa iradatil khair lahum wal ikhlas lillahi fi dhalika fa innal malaikata tu'minu ala du'a wa tad'u lidda'i bimithli ma da'a li akhihi. Dan sebabnya karena yang demikian itu sebagai bentuk kecintaan kepada kaum mukminin, orang-orang yang beriman, dan keinginan mereka untuk memberikan kebaikan kepada mereka, kepada kaum mukminin. Dan ini ikhlas, mereka lakukan ikhlas karena Allah Azza wa Jal. Jadi kita mendoakan saudara kita pun ikhlas karena Allah Azza wa Jal, bukan karena terpaksa, bukan karena kue ya orang tua minta kue itu, kamu itu doakan kebaikan buat kakakmu, buat adik-adikmu dan yang lainnya. Tidak seperti itu. Artinya dengan karena Allah Azza wa Jal, bukan karena perintah orang dan yang lainnya. Fa innal malaika, karena sungguhnya malaikat itu mengaminkan apa yang menjadi doa dan juga mendoakan kepada orang yang berdoa tadi dengan yang serupa. Kalau mendoakan kebaikan maka dia akan didoakan kebaikan oleh malaikat. Fawaidnya fadlu du'a'i lil muslimin bi dhahril ghaib wa annahu min 'amalil anbiya was-salihin. Dan ini min 'amalil anbiya was-salihin. Ini keutamaan doa kepada kaum muslimin. Ini termasuk juga mendoakan apa? Ada yang tahu? Mendoakan pemerintah. Mendoakan kebaikan kepada kepala negara. Ini dilakukan kalau di UAE itu, Pak, setiap Jumat khatib itu senantiasa mendoakan raja, mendoakan pejabat-pejabatnya, bahkan mendoakan Syekh Zaid rahimahullah. Itu didoakan. Allahummarhamna wa Allah terus. Ya. Nah, ini termasuk perbuatan para nabi dan orang-orang yang soleh mendoakan saudaranya kaum muslimin tanpa sepengetahuannya, ini termasuk amalan para nabi dan orang-orang soleh. Yang kedua, annahu aqrabu listijabati litahqiqil ikhlas fihi lillahi wal mahabbah lil mu'minin wa lita'minil mala' alaih. Bahwasanya ini lebih dekat untuk diijabahi. Jadi kalau misalnya kita mendoakan kaum muslimin ini doanya diijabahi. Dan ini termasuk ketika tanpa pengetahuan, ini menjadi perwujudan rasa ikhlas kita. Ya, ikhlas itu terwujud ketika tidak di depannya. Kalau misalnya di depannya terkadang apa? Basa-basi. Tapi kalau tanpa pengetahuannya, dia adalah lebih dekat kepada ikhlas. Dan ini bentuk kecintaan bagi orang-orang yang beriman. Dan ini nanti juga akan mendapatkan amin dari para malaikat. Para malaikat mengaminkan doa kebaikan tersebut. Dan semoga dengan yang sedikit ini Allah memberikan kita kemudahan agar doa kita dikabulkan, ya, dikabulkan Allah Azza wa Jal, dan juga dimudahkan kita untuk mendoakan kebaikan kepada saudara-saudara kita, dan tidak kita itu mendoakan kejelekan kepada mereka. Barakallahu fikum. Allahumma shalli Muhammad wa Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.